lagi kita berbincang dan berterus terang. Kapankah lagi kurasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu seperti gaun kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Lembutnya sinar di matamu sayang, kau begitu sadanya namun bergetar sendu hati ini. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi kurasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu seperti gaun kekasih. Begitu hatiku tak ingin kau jauh dariku. Sinar di matamu sayang, kau begitu sedanya namun bergetar sendu hati ini. Seperti gaun kekasih, begitu hatiku tak ingin kau jauh. Sadanya namun bergetar sendu hati ini. Kau begitu seadanya namun bergetar sendu hati ini.